Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, asli kelahiran kota dingin Malang ya. Sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Bareng bersama WBC ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Devi Aldiva Jupala. Gak ada yang goyang Bu. Terima kasih. lagi buat WBC. Luar biasa, alhamdulillah yang sudah berbagi, mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat selalu.